sesi terakhir Mitra Bisnis sebelum nanti di akhir saya akan informasikan siapa yang beruntung mendapatkan buku Biang Penasaran dan t-shirt ala Kafis Break ya. SMS saja di 0816-924-924 cantumkan nama dan kota Anda. Ini lanjut lagi dari si Bang Randy tadi ya, sudah disebutkan syarat-syaratnya, lalu sekarang masih bertanya lagi nih, apakah kita harus curang untuk mengejar target yang kita inginkan, Bang Kafi? Iya, tergantung nurani Anda gitu loh. Anda memang mau cuma menang aja gitu kan. Jadi bisa aja Anda mencapai target dan melampirkan penjualan fiktif. Loh kok? Tapi kan untuk apa gitu loh. Iya. Ya kan kalau ini tergantung dari nurani Anda untuk apa gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya untuk mengejar, untuk mendapatkan suatu target, kan Anda kan ingin mengembangkan potensi diri Anda. Ngapain juga kita curang gitu. Ya, main bersih lah ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Karjono di Surabaya. Saya seorang pemijat nih Bang Kafi, mau bisnis tambahan apa kira-kira ya kalau saya ini pemijat? Kalau digabungkan dengan makanan atau buah segar gitu gimana ya? Iya, kalau dia memang adalah pemijat tunanetra misalnya, dan memang punya praktek gitu loh di rumahnya atau di tempat tertentu, tentu saja di tempat tertentu, apa, di tempat prakteknya itu dia bisa menambah bisnis tambahan gitu loh. Misalnya makanan atau buah segar, itu minuman, itu bisa saja. Atau malah misalnya minyak untuk pijat misalnya juga bisa gitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan beberapa mungkin termasuk karena ini tentang buah kalau tidak salah ya, dari Pak Cisen. Bagaimana strategi yang jitu untuk memasarkan buah di Indonesia? Lalu dari Henny, Ibu Henny barangkali di Taman Aries Jakarta, bagaimana meminimalkan resiko bisnis buah dan memaksimalkan profit nih Bang, about fruit? Iya, buah itu, buah, sayur, dan daging itu disebut perishable. Artinya gampang rusak gitu loh. Kalau nggak kejual, busuk, dan umurnya biasanya sangat pendek. Daging juga demikian, sayur-mayur juga demikian. Itulah sebabnya, ya, antara supply, Anda harus mengerti betul supply dan demand. Artinya Anda harus tahu betul gitu loh bahwa demand dari produk tersebut, komoditi tersebut sebenarnya kira-kira seperti apa gitu loh. Kalau enggak gitu loh, ada orang yang saking nafsunya gitu loh ya, dia bilang, waduh, durian di Brastagi murah gitu loh. Jadi dia masukin durian dari Brastagi gitu loh. Terus dia kagak ngerti, duriannya itu diangkut pakai truk, begitu sampai Jakarta udah jadi bubur semuanya. Yeah. Jadi harus mengerti perilaku dari buah-buahan tersebut gitu loh. Nah, hampir ini sebenarnya pertanyaan yang sangat kompleks ya, karena buah-buahan tropis di Indonesia itu umumnya memerlukan pematangan. Jadi pisang itu biasanya dipanen gitu dalam keadaan tidak matang, kemudian baru nanti di supermarket dia menjadi matang gitu. Demikian juga beberapa komoditi lain seperti pepaya dan seterusnya. Jadi Anda harus mengerti betul tuh siklus dari panen, pasca panen, transportasi, penjualan dan seterusnya. Nah, kalau Anda ingin resiko bisnis buah yang apa dan memaksimalkan profitnya, satu-satunya jalan adalah mengamati perilaku pasar, karena antara demand dan supply, antara permintaan dan supply, itu adalah kunci yang paling utama. Kalau Anda nggak ngerti bahwa permintaan pasar itu seberapa besar dan Anda main supply saja, itu yang biasanya harganya menjadi jatuh, Anda menjual rugi dan seterusnya. Jadi kalau di bisnis barang-barang yang sangat mudah rusak dan cepat rusak, Anda harus mengerti betul berapa permintaan pasar dan berapa kekuatan supply. Oke, jangan ngoyo judulnya nih berarti. Ini dari Pak Handoko nih di Serpong. Dagang musiman, rezekinya musiman juga dong Bang. Kalau produknya paten dan bukan produk yang bisa dimusimkan bagaimana? Atau mungkin promosi atau hadiahnya yang disesuaikan? Sebenarnya dagang musiman rezekinya nggak harus musiman gitu loh, banyak, cuman menyiasati ininya gitu loh. Kalau produknya paten dan bukan produk yang bisa dimusimkan, bagaimana promosi, apakah promosi? Kalau produknya itu paten gitu loh, Anda harus bisa menopang dari produk-produk yang misalnya menjadi musiman gitu loh. Oh, ingat-ingat misalnya jualan motor pun kan lagi ada. Misalnya nanti gebiar ulang tahun RI gitu-gitu ya. Jadi Anda harus ikut harus ikut produk. Jadi kalau misalnya gini, kalau produk Anda adalah produk yang biasa-biasa saja gitu loh, di bulan puasa gitu loh, Anda ingin meledak juga di bulan puasa gitu, Anda bisa harus ngawinin dengan produk yang meledak di bulan puasa gitu loh. Kalau kagak bisa dikawinin gitu loh ya, susah gitu loh. Gitu. Maka ada promo lebaran, promo puasa, promo Ramadan, macam-macam ya. Oke, sayang sekali waktunya gak banyak nih Bang. Kalau bicara tentang marketing musiman sendiri, mungkin lesson to learn-nya apa nih Bang? Lesson to learn-nya begini, kan Tuhan menciptakan musim, itu kan pasti ada maksudnya gitu loh. Dan itu pasti untuk membuat kita sejahtera dan makmur. Jadi kita harus belajar membaca tanda-tanda musim supaya kita juga bisa makmur dan sejahtera. Mantap. Selamat juga ya untuk dua orang yang beruntung nih, ada Pak Randy di Jogja 085729 pas-pas-pas, dan Stefanus yang tadi telepon. Kita nanti akan hubungi Anda. Semoga perbincangan ini bermanfaat dari Kafis Break, marketing musiman untuk Anda. Pesan dari Bang Kafis tadi juga harus didengarkan dengan baik-baik ya. Bikin kalender event ya Bang ya. Oke, saya Dona Oriza. Bye-bye. Itulah tadi Kafis Break bersama si biang penasaran, Kafi Kurnia. Sampai jumpa Kafis Break.